semoga abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu jua. Biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Seperti